Tanpa kamu hidup ini tak berarti. Tanpa kamu jiwaku terasa sunyi. Bukan bibir yang menyatakan cinta, tetapi hatiku yang berbicara. Sounds.